Mitra bisnis, salah satu sebab mengapa daya saing kita tidak kompetitif di arena global adalah tingginya biaya logistik yang saat ini mencapai 25% dari total nilai barang yang diperdagangkan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding Amerika 10%, Jepang 10%, dan Korea 16%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Kenapa kita tinggi? Kalau kenapa kita tinggi, kita semua sudah tahu gitu, karena banyak hal gitu, antara lain ya ketersediaan infrastruktur belum memadai dan itu juga menghambat. Tapi sekarang Indonesia sudah punya sistem logistik nasional yang di dalamnya sudah mengantisipasi infrastruktur, kemudian SDM, ICT, law and regulation yang sudah dicantumkan di dalam sistem itu untuk bisa diimplementasi sehingga bisa menurunkan biaya logistik. Yang kedua mengenai volume ya, volume pergerakan barang itu masih kurang imbang antara wilayah timur dan wilayah barat Indonesia. Itu yang selalu kita sedengungkan ke pemerintah bahwa harus ada magnet baru di industri di wilayah timur. Sehingga itu dia akan men-trigger pergerakan barang dari wilayah timur Indonesia ke wilayah barat Indonesia. Gitu. Sehingga ada balance volume. Ketika ada balance volume, maka angkutan atau transportasi ke sana atau moda transportasi yang menuju ke sana dan kembalinya itu ada muatan. Sehingga akan menurunkan kos. Ketiganya, di dalam sisloknas itu kan sudah jelas dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, gateways masuk Indonesia itu, ini menurut amanah Sisloknas mas ya, akan hanya ada dua, wilayah barat dan wilayah timur. Nah nanti untuk mencapai, ini kelihatannya quick wins ya, dari penurunan biaya logistik itu, dengan adanya gateways itu, maka terjadilah yang terkonsentrasi di wilayah timur, sehingga angkutan laut yang menuju ke wilayah itu, pulangnya akan membawa angkutan atau barang impor yang ada di gateways tersebut gitu. Kalau di wilayah barat dia akan berhenti di Kuala Tanjung sesuai dengan Perpres Sisloknas, maka Kuala Tanjung itu sebagai penampung barang yang atau gateway sebagai barang impor, nanti hasil produksi dari Jawa pulangnya akan membawa barang yang dari wilayah itu gitu. Kemudian yang dari wilayah timur pulangnya dia akan membawa dari pelabuhan di Bitung. Ketika terjadi balance volume itulah, maka transportasi diperkirakan akan menurun. Kemudian dengan konsep short sea shipping, ya, itu harus segera diimplementasikan short sea shipping. Belakangan ini dimunculkan wacana, dan bukan wacana lagi, sudah akan diimplementasikan bahwa Jakarta ke Surabaya dialihkan melalui laut dengan konsep kapal Roro. Nah ini kita harus sama visinya. Kapal Roro nanti akan mengangkut kontainer, truk-truk kontainer atau truk-truk besar yang biasa lewat jalur darat. Sehingga beban di Pantura itu akan berkurang. Dan truk-truk yang besar itu dia diangkut lewat laut. Sistem roll on roll off. Nah jika itu terjadi maka akan terjadi pengurangan jumlah darat. Sehingga jalur distribusi ya. Yang jarak dekat di bawah 500 km itu bisa dilakukan dengan truk-truk yang lebih kecil, begitu. Nah, ya, dengan demikian maka akan terjadi percepatan pengiriman barang ke wilayah-wilayah Surabaya umpamanya, mempercepat pengiriman ke sana sehingga inventory level di wilayah Surabaya itu akan turun. Selama ini ketika jalan darat kita bisa mencapai 2-3 hari umpamanya dengan biaya transportasi yang mahal. Ketika dilewat laut dia akan turun biaya transportasinya, sehingga akan mengaruhi biaya logistik. Kalau turun, berarti kan pas logistik akan turun. Kemudian, kalau cepat dia sampai di Surabaya, maka inventory level semua barang yang masuk ke Surabaya itu akan turun. Ketika inventory level turun, berarti akan ada saving di situ di dalam logistik cost. Jadi kalau kita lihat Indonesia secara helicopter view, maka kalau terjadi percepatan pengiriman ke daerah-daerah yang tadi saya sebutkan wilayah barat dan timur, maka secara nasional seluruh industri akan bisa turun level inventory-nya. Dia level inventory-nya turun, maka cost inventory, carrying cost-nya itu, kalau turun berarti dia punya logistic cost to revenue akan turun. Itu dari sisi mikro. Nanti dibawa ke makronya, maka terhadap GDP pun insya Allah akan turun begitu. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.